Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib masjid Pogong Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang masalah hasad dari buku Fikih Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin tentang agar kita bisa menghilangkan penyakit hasad yang ada dalam diri kita, adalah diantaranya adalah mengetahui bahaya hasad. Kemudian oleh karena itu kita perlu mentelaah lebih lanjut bahaya hasad, alal hasid atas orang yang hasad itu sendiri di akhirat. Yang pertama adalah menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkenaan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia, yaitu Nabi dan para sahabat, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada mereka. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikmata wa atainahum mulkan azima. Sungguh telah kami berikan pada keluarga Ibrahim Alkitab, kitab suci, wal hikmah dan hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Fa idza alima al-hasid, maka jika orang yang hasad itu mengetahui dan menyadari dengan hasadnya dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya akan mendorongnya. Jika dia adalah orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhir, beriman dengan takdir baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, maka iman akan mendorongnya untuk meninggalkan hasad, dan iman akan mendorongnya untuk istiadah, minta perlindungan kepada Allah agar terjaga dari hasad. Oleh karena itu, maka obat penting, terapi penting penyakit hasad adalah meningkatkan kualitas iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang imannya kepada takdir Allah, iman yang sempurna, dia tidak akan memiliki hasad. Hasad itu timbul manakala kualitas iman dengan takdir berkurang. Kalau orang itu betul-betul menyadari ini semua adalah pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menyadari bahasanya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik, maka hilanglah hasad. Kemudian bahaya yang kedua adalah al-hasid mutasyabbihun bil musyrikin. Orang yang hasad, orang yang memiliki penyakit hasad, dia menyerupai orang-orang musyrik dan kafir. Maka jika orang yang hasad menyadari bahasanya dia menyerupai, dengan hasadnya dia menyerupai orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, yaitu mereka orang-orang musyrik dan orang munafik berangan-angan mengangankan kejelekan menimpa kaum muslimin dan mengangankan hilangnya nikmat dari kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Mereka orang-orang munafik, jika kalian tertimpa, kalian mendapatkan hasanah, kebaikan dan nikmat, mereka susah. Wa in tusibkum sayi'atun, namun jika kalian tertimpa keburukan, yaitu musibah, yafrahu biha, maka mereka gembira. Inilah keadaan orang yang hasad. Senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Maka ini ciri khas orang yang terkena penyakit hasad, yang tidak mungkin meleset. Siapa yang ada pada dirinya hal ini, senang, ada perasaan senang atau sedikit perasaan senang ketika temannya susah, dan susah ketika susah murung atau sedikit murung ketika melihat temannya senang, maka ini tanda yang tidak akan meleset bahasanya dia adalah pemilik hasad. Karena Allah ceritakan tentang orang-orang munafik yang hasad dengan orang-orang yang beriman, dengan Allah katakan bahasanya mereka senang, ketika orang yang beriman susah dan susah hati ketika orang-orang yang beriman senang. Demikian juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, wadduma anitum, mereka menginginkan hal yang menyusahkan kalian. Dan jika seorang muslim menyadari bahwasanya seorang muslim terlarang menyerupai orang-orang musyrik dalam akidah mereka, wasamtihim, dan dalam perilaku khas mereka, dan dalam agama mereka, dalam ibadah mereka, niscaya jika ada kesadaran ini maka dia akan tinggalkan hasad terhadap saudaranya sesama mukmin. Man'an, karena dia ingin cegah dirinya jangan sampai dia yatawarrad, dia terjumus bersama orang-orang yang mantasyabbah bihim, yang dia serupai di akhirat nanti, haisu su'ul masir, yang merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Maka tentu orang yang menyerupai satu kaum dan dia menyerupainya karena mencintainya, maka akan bersamanya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ar-rajulu ma'a man ahabba, al-mar'u ma'a man ahabba. Sehingga seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Karena dia cintai maka dia serupai apa yang menjadi kekhasannya. Maka orang tersebut akan bersama dengan yang dicintai di dunia dan di akhirat. Maka orang itu di dunia akan kumpul dengan orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang sejenis dengannya. Demikian juga di akhirat akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, yang kemudian dia menyerupakan diri dengan orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga, bahaya hasad yang ketiga, orang yang hasad adalah jundiyun min junudil iblis, min jundi iblis. Maka orang yang hasad adalah salah satu tentara iblis. Maka jika seorang yang hasad, orang yang menyimpan dalam hatinya hasad, menyadari dengan hasadnya dengan kepada sesama mukmin, maka dia menjadi salah satu tentara iblis, di mana iblis mengendalikannya, yusakhiruhu, di mana iblis mengendalikannya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh iblis di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang saleh. Lan kaffa an hasadi, jika orang itu menyadari, dan tentu seorang mukmin tidak ingin menjadi tentara iblis karena dia ingin menjadi musuh-musuhnya iblis, niscaya dia akan mencegah dirinya dari hasad. Faman dzalladzi yuridu ayyakuna jundiyan li iblis al-la'in, siapa sih orangnya yang suka dan ingin menjadi tentaranya iblis, makhluk yang terlaknat, yang merupakan musuh Allah Rabb semesta alam. Dan iblis adalah orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, wa syar'an musakhitan lahu, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan membuat murka Allah Subhanahu wa taala, mardiyan li auliyaihi syayatin, dan menyenangkan para kekasih-kekasih iblis, yaitu berbagai macam setan, yaitu segala macam setan. Maka tentu tidak ada orang yang ingin dan suka menjadi tentara iblis, dan hakikat orang yang hasad adalah tentara iblis yang bisa dikendalikan oleh iblis untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan ingat bahasanya iblis adalah makhluk yang terkenal menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang lebih memuliakan Adam daripada dirinya. Maka orang yang hasad adalah orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ada padanya sifat iblis. Yang jika demikian, maka ada padanya sifat iblis. Oleh karena itu orang yang hasad ada jundiyun min jundil iblis, min junudul iblis, maka dia adalah salah satu tentara iblis. Kemudian yang selanjutnya, orang yang hasad adalah orang yang mufarikun lil mu'minin, memisahkan diri dari orang-orang yang beriman. Maka jika orang yang hasad menyadari, mengetahui dan menyadari dengan hasadnya kepada sesama orang yang beriman, maka dia telah berpisah dari orang-orang yang beriman, berpisah dan tidak berpisah dengan orang-orang yang beriman dalam mencintai kebaikan untuk orang-orang yang beriman sebagiannya dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan sifat orang yang beriman satu dengan yang lain, Allah katakan ruhama bainahum, mereka adalah orang yang sayang di antara sesama mereka, yang satu menyayangi yang lain. Itulah keadaan orang-orang yang beriman. Dan tentu orang yang hasad bukanlah orang yang sayang. Maka orang yang hasad tidak ada pada dirinya sifat khas orang yang beriman, yang Allah katakan bahasanya mereka satu sama lain saling mencintai dan menyayangi. Wa annahu, dan bahasanya dengan dia tinggalkan orang-orang yang beriman di dunia, karena tidak ada pada dirinya sifat khas orang yang beriman, maka segera saja dan hampir-hampir saja dia akan berpisah dengan orang yang beriman di akhirat. Karena siapa yang mencintai sekelompok orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Jika seorang itu menyadari hal tersebut, lan zajara an hasadi, niscaya dia akan cegah dirinya dari hasadnya. Kemudian orang yang hasad akan mendapatkan azab dan siksaan di akhirat. Jika seorang yang hasad itu mengetahui dan menyadari ma sayahillu bihi, apa yang akan menimpanya berupa azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan adanya iqabin azimin, adanya siksaan yang besar, minjara, dikarenakan ma taqaddama, apa yang dia lakukan yaitu hasad, maka orang yang menyadari hal ini akan inzajara, maka dia akan berhenti, dia akan larang dirinya dari hasad, wan kaffa, dia akan tahan dirinya dari hasad kepada orang lain. Dia pun akan mohon ampun kepada Rabbnya Allah Ta'ala dari semua apa yang dia lakukan, dari semua perbuatan buruk yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri dan berbagai macam keburukan yang dia timpakan kepada kaum muslimin. Kemudian hasanatul hasid tudhibu atau tadhabu lil mahsudi, ingatlah bahasanya amal kebajikan dan pahala serta ganjaran orang yang hasad itu akan pergi lil mahsudi, untuk orang yang dia dengki. Ini bahaya yang lain, ini bahaya yang besar, karena orang yang beriman wajib pelit dengan ganjarannya, jangan dermawan dengan ganjarannya. Namun tidaklah dia orang yang pelit dan sayang dengan ganjarannya. Dan sifat orang yang beriman adalah dermawan dengan hartanya dan pelit dengan ganjarannya. Namun realitanya banyak orang yang kebalik, banyak orang yang terbalik, pelit dengan hartanya, lomo, dan dermawan dengan ganjarannya. Ganjaran dia bagi-bagikan kepada orang lain dengan ribahnya, dengan fitnahnya, dengan hasadnya, sehingga jadilah dia orang yang bangkrut di akhirat karena bagi-bagi ganjaran dengan orang lain dengan berbagai macam kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Maka ini satu hal yang aneh. Satu hal yang aneh demikian, ketika orang itu demikian pelit dengan hartanya, namun demikian dermawan dengan ganjaran dan amal kebaikannya. Kenapa orang itu pelit dengan harta? Karena dia merasa susah payah cari harta. Kenapa setelah dapat saya harus bagi-bagi dengan orang lain? Maka itu yang mendorong orang lain untuk seorang itu untuk pelit dengan hartanya. Maka ketahuilah ganjaran juga demikian. Untuk orang itu dapat ganjaran harus susah payah, harus susah payah menjaga hati agar ikhlas, belajar agar tahu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beramal dengan amal yang benar sesuai dengan tuntunan. Semuanya butuh susah payah. Jika orang menyadari bahwa untuk dapat ganjaran itu perlu susah payah, ada derita yang didapatkan karena untuk dapat ganjaran, ya, maka tentu ya, harusnya dia pelit dengan ganjaran. Normalnya seorang itu harus menyadari ini satu hal yang berharga, saya dapatkan dengan susah payah, maka masa saya mudah berbagi dengan orang lain dengan riba, dengan fitnah, dengan hasad, dengan berbagai macam bentuk kezaliman kepada sesama manusia. Maka jika orang menyadari betapa susahnya dapat ganjaran, yang sudah capek-capek itu pun juga belum pasti dan cuma statusnya semoga menghasilkan ganjaran. Kenapa kemudian demikian ringannya dia berbagi ganjaran dengan orang lain? Maka jika seorang itu menyadari hal ini, maka dia akan hentikan berbagai macam bentuk kezaliman kepada manusia dengan lisannya, dengan hasadnya ataupun lainnya. Wa idza alim ta'ayyal hasid, jika anda sadari wahai orang yang hasad, bahasanya orang yang anda dengki itu akan dapat manfaat dengan hasad anda di akhirat. Karena orang yang dengki, orang yang anda dengki adalah orang yang anda zalimi. Oleh karena itu maka dia punya hak untuk mengambil dari catatan amal kebajikan anda, kemudian dia tambahkan kepada catatan amal kebajikannya. Dan dia punya hak untuk mencampakkan sebagian dari buku catatan kejelekannya, wayuhatta, kemudian dituliskan di buku catatan kejelekan anda. Lebih-lebih jika anda nampakkan hasad tersebut dalam bentuk nyata berupa ucapan dan perbuatan, yang bentuk nyatanya boleh jadi riba, boleh jadi dengan mencela orang yang didengki, boleh jadi dengan merobek wahad kisatrihi, dengan merobek tutupnya, dengan merobek tutup kehormatannya, dengan merobek dan mencabik-cabik nama baik dan kehormatannya. Maka ingat dengan itu semua, maka ini semua adalah berbagai macam hadiah yang anda berikan kepada korban kezaliman, kepada orang yang anda dengki dan anda musuhi tanpa ada sadari, wal muwafiqu man wafaqahullah. Dan banyak orang yang menyadari namun hatinya juga tidak segera tergerak untuk memperbaiki diri, karena taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bahaya atau sisi negatif, bahaya dari hasad kepada orang yang hasad itu sendiri di dunia. Faminha, maka diantaranya sebagaimana yang diringkaskan oleh para ulama. Yang pertama, sadari bahasanya orang yang hasad itu selalu dalam alham wal hazan, selalu dalam alham. Alham itu adalah kesusahan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Walhazan, kesusahan hati karena memikirkan sesuatu yang telah terjadi di masa silam. Maka dan orang yang siapa yang terkena alham walhazan, maka lah itulah orang yang galau hidupnya. Maka orang yang hasad setiap hari galau, dan dengan galau maka artinya hidup tidak bahagia, padahal bahagia itu yang dicari oleh semua orang. Ya, maka orang yang hasad disebabkan hasadnya la yazalu, terus menerus dalam alham, terus menerus susah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ini sekarang orang ini nikmatnya sudah begini, ini kok kemudian bisnisnya kok semakin grafiknya naik terus. Maka dia bayangkan, wah nanti besok dia tambah kaya. Susah dia besok tambah kaya, besok ini tambah sejahtera. Derita dia mikirkan masa depan orang ini. Dia tidak menderitakan memikirkan masa depan dirinya sendiri, namun memikirkan masa depan orang lain. Demikian juga dia terkena hazan, memikirkan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang yang dia dengki. Dia telah dapat ini, dia telah dapat ini, dia telah dapat ini. Masya Allah, enaknya dia dan susahnya saya. Nah, maka itu keadaannya. Oleh karena itu dia terus menerus dinakat dalam kesusahan, walkamat dalam kesusahan. Sedangkan manusia Allah beri nikmat kepada mereka dengan berbagai macam nikmat, daiman terus menerus. Sedangkan orang yang didengki, umumnya orang yang didengki itu malah kemudian nikmatnya malah tambah banyak, tambah banyak. Sehingga terus meneruslah orang yang hasad ini yu'adzab, tersiksa dengan semua nikmat yang dia lihat pada orang lain. Wa ta'allam, dan hatinya itu terasa sakit dengan setiap bencana yang itu ternyata meleset dari orang lain. Orang ini udah dia berharap dia dapat bencana, meleset, selamat lagi. Dia berharap orang lain dapat celaka, selamat, selamat lagi. Semakin orang itu bolak-balik selamat, semakin susah. Fayabqa abadan, maka jadilah dia terus-menerus mermuman dalam keadaan al-gham. Al-gham itu adalah kesusahan karena memikirkan keadaan sekarang. Maka sekarang, memikirkan sekarang dia susah. Mahmuman, dari kata-kata ham. Dan demikian juga susah memikirkan apa yang belum terjadi. Maka Allah memberikan nikmat kepada hambanya, kepada orang lain, sedangkan dia, si pemilik hasad ini, ia tamazzaq, hatinya tercabik-cabik, hatinya terkoyak-koyak. Ghaidhan, karena demikian marahnya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpah nikmat kepada orang lain. Wallahu yasrifu al-balaya, dan Allah Subhanahu wa taala membelokkan, menghindarkan berbagai macam bencana dari orang lain. Demikian juga, maka dia hatinya marah, hatinya tercabik-cabik karena marah pada saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang lain dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Wa aqluhu yatashattat, dan akalnya pun terpecah-pecah. Akalnya pun berkeping-keping karena derita. Wa nafsuhu tadhabu hasarat, dan jiwanya pun penuh dengan penyesalan. Alamma fatan nasa minal balaya, karena bencana yang luput dan terhindar dari orang lain. Maka orang yang hasad dengan tindakannya ini, fawwa bihadza qad hasala lahu ma arada husuluhu li adaihi al-mahsudin. Fawwa, maka orang yang hasad bihadza, dengan hal ini, qad hasala lahu, maka dia mendapatkan, ma arada husuluhu, apa yang dia inginkan itu terjadi, diadaihi, pada musuh-musuhnya orang yang dia dengki. Maka tentu orang yang hasad menginginkan bencana kepada orang yang dia dengki, menginginkan kesusahan kepada orang yang dia dengki. Dan realitanya dia sendiri yang susah. Yang dia inginkan itu adalah kesusahan pada orang lain, namun ternyata kesusahan orang lain itu tidak tertimpa pada orang lain, namun malah menimpa dirinya dengan sebab hasadnya. Falam yata'asar bisayin bima aradahu. Sedangkan mereka, orang yang dia dengki, itu pun tidak ngefek, tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang dia inginkan untuk mereka, semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wartadda kaiduhu ala nafsi. Maka kembalilah tipu dayanya, harapannya, hasadnya, itu dampak buruknya kembali kepada dirinya sendiri. Wa jaa tadmiruhu fi tadbirihi. Maka datanglah kehancurannya, dan itu pun fi tadbiri, gara-gara rancangan-rancangannya. Dia mendapatkan kehancuran dalam rancangan-rancangannya. Dia merancang dan menginginkan orang lain tertimpa kesusahan-kesusahan, ternyata kesusahan itu malah menimpa dirinya sendiri dan tidak menimpa orang lain. Maka inilah derita orang yang hasad. Maka orang yang hasad itu tidak akan bahagia hidupnya. Jika dia pertahankan hasadnya, ya, maka dia pertahankan kesengsaraan hidupnya. Ingin hidup bahagia, hilangkan hasad. Ingin hidup bahagia, ingin hidup tanpa galau, tanpa, hilangkan hasad. Maka kita akan jadi orang yang bahagia. Kita melihat, kita pandang sekeliling kita dengan kacamata yang positif, ya, kacamata yang manfaat, sehingga tidak ada hasad. Maka dan datanglah bahagia. Maka kunci penting agar orang bisa hidup bahagia, hilangkan hasad dari hati. Dan cara mudah untuk sengsara, nah, pertahankan hasad di dalam diri. Kemudian summa inna hadzal gham wal ham. Kemudian al gham, gham tadi kesusahan karena memikirkan yang sedang terjadi. Wal ham, dan kesusahan karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Idza staula alaihi, jika itu betul-betul menguasai dirinya, amrada badanahu, maka akan menyebabkan dia jatuh sakit secara fisik. Jika orang itu psikologinya rusak, itu gampang sakit. Maka banyak orang itu sakit itu karena pengaruh kejiwaan. Oleh karena itu, maka di antara kiat penting agar orang itu mudah untuk sehat, mudah untuk sembuh, hati yang happy, hati yang bahagia. Maka hati yang bahagia itu adalah obat. Karena hati yang susah itu sebab timbulnya berbagai macam penyakit. Banyak orang itu sakit, kenapa? Karena dia tanamkan dalam dirinya itu, dia katakan saya sakit, akhirnya sakit betulan. Banyak orang demikian. Namun jika orang itu dia buat dirinya bahagia, saya sehat, maka sehat. Oleh karena itu banyak orang itu sembuh. Banyak orang sembuh dan datanglah kesehatan bagi dirinya. Itu bukan karena bukan karena pengaruh obat, bukan karena ini. Namun dia sakit atau dia merasa sakit, yang itu sebenarnya karena faktor psikologis. Akhirnya dia datangi dokter yang dia mantepi, kemudian dokter pun cuma ngasih kemudian kapsul kosongan untuk dirinya dan pulang minum sembuh, kan? Kenapa? Karena dia telah pokoknya kesana itu sehat, jiwanya demikian. Maka belum sowan ke dokter yang dia inginkan, tidak sehat-sehat. Namun begitu datang ke dokter yang cocok di hati, meskipun dokternya itu ngasih kapsul kosongan, kapsul bohongan, kapsul kosongan, sembuh. Karena hatinya, maka hati yang sehat, hati yang kemudian bahagia, itu sebab kesembuhan. Sedangkan hati yang sakit, hati yang menderita, hati yang isinya galau, itu gampang sakit, masuk angin, pusing, macam-macam. Kenapa? Galau. Maka itu sumber penyakit. Hati yang rusak, hati yang tidak bahagia, nah itu sebab berbagai macam penyakit. Maka jika kemudian kesedihan dan kesusahan itu menguasai hatinya, amrata badanahu, maka akan menyebabkan sakitnya badannya dan akan menghilangkan kesehatan dari dirinya dan akan memasukkan dan menjumuskannya ke dalam berbagai macam was-was. Wa aqahu fi syirakiha, kemudian dia pun terjumus dalam jaring-jaring was-was. Maka timbullah berbagai macam was-was, kesusahan dalam dirinya. Dan ini akan menjadi keruh. Wa naqadu alaihi ladzat ta'am, dan ini akan menghilangkan pada dirinya ladzatnya makanan dan minuman. Dan demikianlah orang yang hatinya susah. Kalau orang lagi tidak happy, orang lagi galau, orang lagi bete, enakkah minum? Tidak enak. Makanan yang lezat, yang mahal, lezat, terasa enak, tak enak. Bahkan boleh jadi karena lagi bete, lagi susah hatinya, lagi tidak bahagia, tidak mau makan. Tidak mau makan, seharian tidak makan. Karena seharian tidak makan, akhirnya jatuh sakit. Akhirnya jatuh sakit. Maka itu derita orang yang hasad, penuh dengan galau, akhirnya makanan enak tidak bisa dia nikmati. Minuman yang lezat tidak bisa dia nikmati. Kasur empuk di rumahnya juga tidak bisa dia nikmati. Empuknya kendaraannya, mewahnya kendaraannya, kenapa? Karena galau. Karena sebelahnya kok lebih, karena galau, karena hasad dengan tetangga sebelahnya, maka dia mobilnya sudah mewah, enak, empuk. Nah, itu enggak terasa enak dan empuk. Terasanya dan kasar. Nah, kenapa? Enggak bisa dia nikmati. Apa sebabnya? Karena hatinya tidak bisa menikmatinya. Karena hatinya penuh dengan kesusahan. Maka dia sebenarnya dalam kondisi nikmat, namun semua nikmat tersebut tidak biasa dia rasakan. Sebagai azab di dunia untuk orang yang hasad. Azab di dunia untuk orang yang hasad. Kenikmatan hidup yang dia miliki tidak bisa dia rasakan. Dan itu gara-garanya hasadnya, dengkinya dia dengan tetangganya, dengkinya dia dengan kawannya, dan seterusnya. Kemudian orang yang hasad terkadang malah dia menginginkan, mengangankan bencana untuk dirinya sendiri. Kemudian orang yang hasad, tanpa dia menyadari, pada hakikatnya dia mengangankan bencana untuk dirinya sendiri dengan hasadnya kepada orang lain. Faqad takunu ni'matul lati ya'isun nasu fi kan fiha. Maka terkadang nikmat yang orang lain merasakannya, yang manusia itu hidup di dalam naungannya, adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Waqad afahullahu min dzalikal ibtila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia dari cobaan tersebut, namun malah dia menginginkan cobaan itu untuk dirinya. Wa aidan demikian juga idza ruziqa huwa hadhin ni'am, maka jika dia diberi rezeki berupa berbagai macam nikmat tersebut, wa zuffat ilaihi wujul ihsan, dan jika kemudian ditatangkan kepadanya berbagai macam bentuk kebaikan, maka dia pun tidak akan terbebas dari orang adanya orang yang hasad, yang hasad dan dengki kepadanya. Falau adhaballahu an ni'mata anka, maka seandainya Allah Subhanahu wa taala hilangkan nikmat dari dirimu, la hasadaka la hasadahu laka, niscaya orang tersebut kemudian, maka orang lain itu hasad atau menginginkannya untukmu. Faqad zalat anka ni'amun fid din wa dunya, maka sungguh telah hilang dari anda berbagai macam nikmat agama dan nikmat dunia. Maka nikmat agama itu hilang dari anda karena hasad anda, karena hasad kepada orang lain. Dan nikmat dunia itu juga hilang dari orang yang hasad karena hasadnya manusia padamu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain itu boleh jadi adalah ujian dan bencana. Ujian dan bencana. Belum tentu karena ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Boleh jadi itu adalah istidraj. Itu adalah bencana. Karena itu istidraj, penglulu. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain agar dia semakin larut dalam maksiat. Maka itu adalah ujian dan bahkan malah petaka. Maka kalau orang itu hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, padahal nikmat tersebut itu adalah bencana untuk orang lain tadi, lalu dia inginkan agar nikmat itu berpindah kepada dirinya, maka ini sama dengan orang yang hasad itu menginginkan bencana untuk dirinya sendiri tanpa dia sadari. Maka dia berharap bencana pada dirinya sendiri tanpa dia sadari. Karena nikmat yang Allah berikan pada orang lain tersebut adalah bencana yang Allah ingin timpakan kepada orang lain. Oleh karena itu, maka tanpa disadari boleh jadi orang yang hasad itu menginginkan bencana dan malapetaka untuk dirinya sendiri. Dan ingat bahasanya, jika kita mendapatkan nikmat, jika kita diberi oleh Allah berbagai macam kebaikan, pasti ada orang yang juga hasad kepada kita. Ada orang yang hasad kepada kita. Ada orang yang tidak suka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, maka akan selalu ada orang yang iri dan dengki. Ya, oleh karena itu maka kesimpulannya, orang yang hasad itu hilang darinya nikmat agama dan nikmat dunia. Hilang darinya nikmat agama dengan penyakit hasad yang ada pada dirinya, yang ini merusak agamanya. Hilang juga darinya nikmat hasad, nikmat dunia, karena adanya orang-orang yang hasad pada dirinya. Adanya orang-orang yang hasad kepada dirinya, maka mereka pun menginginkan agar kita tidak mendapatkan nikmat. Mereka pun berharap dan berangan-angan agar kita tidak mendapatkan nikmat dan agar hilang dari diri kita nikmat. Ya, itulah di antara bencana dan malapetaka di dunia yang akan didapatkan oleh orang yang hasad. Di samping malapetaka dan bencana di akhirat yang akan Allah berikan kepada orang yang memelihara hasad pada dalam dirinya dan hatinya. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.